Jaya, Kampung Naga, situ sangria. Lamun rasa cinta beki ayah, jadi loba kahariwa. Raja, raja pola, karahan bodas cirahong, samar rasa. Yeah.